إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله جماعة جمعة yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah azza wa jal kehendaki padanya suatu kebaikan, maka Allah Azza wa Jal akan membuatnya paham dalam urusan agama. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini merupakan sebuah tasyji', penyemangat bagi kita semuanya untuk talabul ilm, menuntut ilmu agama. Hadis ini dengan ringkasnya telah memuat keterangan yang luas bila dijabarkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis ini bahwa seseorang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal padanya suatu kebaikan, yakni kebaikan baik dalam urusan dunia maupun akhirat, kebaikan yang luas, kebaikan yang banyak, dan terutama kebaikan di akhirat kelak, maka seseorang yang akan mendapatkan kebaikan tersebut, Allah Azza wa Jal akan memberinya pemahaman dalam urusan agama, sehingga al-fiqhu fid-din, memahami agama, hukum-hukum agama, merupakan suatu tanda kebaikan bagi seseorang. Dan dipahami pula bagi siapa saja yang ingin memperoleh kebaikan tersebut, maka tempuhlah jalan ini, ikuti jalan ini, tekuni jalan ini, yaitu jalan at-tafaqquh fid-din, memahami ilmu agama. Tentu jamaah Jumat rahimakumullah, al-fiqhu fid-din, memahami ilmu agama, mencakup berbagai sisi agama ini. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, terutama Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, bahwa al-fiqhu fid-din, memahami agama, mencakup usul al-iman, pokok-pokok persoalan iman, wa syara'i al-islam, mencakup memahami syariat Islam, wal ahkam, dan hukum-hukum, wa haqa'iq al-ihsan, dan juga mencakup pengetahuan tentang hakikat apa yang disebut dengan ihsan. Tiga perkara ini adalah global daripada agama Islam. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Jibril yang masyhur, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud mengajari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau menanyakan tentang tiga hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang iman, Islam dan ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab terkait dengan iman adalah al-usulus sittah, tiga prinsip, enam prinsip yang penting, yaitu yang disebut kemudian dengan istilah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik maupun buruknya. Dan Nabi SAW menafsirkan Islam dengan qawaid al-khams, yaitu lima pokok yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Dan Nabi SAW menafsirkan ihsan dengan sabda beliau, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihatnya maka Allah Azza wa Jalla melihatmu. Nah, mempelajari Islam, al-fiqh fid din, adalah mempelajari hal-hal tersebut secara mendalam. Sehingga ahibbati fillah rahimakumullah, sebagai aplikasi daripada al-fiqh fid din, memahami agama, seseorang harus memahami bab aqaid, akidah, akidah Islam, akidah ahlu sunnah wal jamaah, madhab as-salafus salih, apa yang diyakini oleh as-salafus salih pada pokok-pokok keyakinan, dari mulai keyakinan tentang Allah Azza wa Jal, tauhidullah, sampai pada keyakinan tentang hari akhir dan perinciannya. Sebagaimana tadi disebutkan, rukun iman yang enam dengan perinciannya. Kemudian tentunya dalam mempelajari akidah, seseorang harus betul-betul teliti, betul-betul kokoh, karena telah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam bab akidah. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mulai muncul penyimpangan-penyimpangan akidah yang kemudian semakin hari semakin banyak, semakin merebak dan memasyarakat keyakinan-keyakinan menyimpang tersebut. Maka di antara bentuk tafaqquh fid din, seorang harus benar-benar mempelajari akidah Islam, akidah as-salafus salih, ahli sunnah wal jamaah dengan rinci dan teliti. Sebagaimana termasuk daripada al-fiqh fid din dalam hal ini, dia pun mempelajari akidah-akidah yang menyimpang untuk dia hindari, untuk dia terangkan pula kemudian kepada umat bahwa akidah tersebut telah menyimpang dari jalan as-salafus salih. Dan ini bagian daripada kesempurnaan ilmunya dalam bab akidah. Demikian pula dengan ia mempelajari madhab-madhab atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang, maka akan semakin jelas baginya kebaikan madhab atau keyakinan yang benar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di antara wujud daripada at-tafaqquh fid din, juga mempelajari tentang fikih, persoalan-persoalan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, usuluhu wa furu'uhu, baik pokok-pokok daripada ahkam, hukum-hukum syariat maupun perincian-perinciannya. Bagaimana salat yang benar, bagaimana puasa, zakat, haji dan seterusnya, dari berbagai macam ta'abbud peribadatan kepada Allah Azza wa Jal, dia mesti pelajari mana yang benar dan mana yang salah untuk kemudian dia amalkan dan dia ajarkan. yang benar tersebut. Kemudian juga wujud daripada at-tafaqquh fid din adalah mempelajari bab muamalat. Muamalat yang sesuai dengan syariat. Bagaimana Islam menetapkan hukum-hukum terkait dengan muamalat? Bab interaksi antara seorang hamba dengan yang lain dalam bab jual beli, sewa menyewa, gade menggadekan dan berbagai macam hal-hal yang terkait dengan muamalat. Karena Islam telah mengatur semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang terkait dengan hukum-hukum kecuali Islam telah menyebutkannya. Maka seorang yang bertafaqquh fid din, dia pun mesti mempelajari hal-hal tersebut. Lebih-lebih karena perkara-perkara itu senantiasa dijalani dalam kesehariannya, dalam praktek muamalah antara dia dengan yang lain. Sebagaimana tafaqquh fid din juga mencakup mempelajari bab jinayat, hukum-hukum pidana dalam Islam, pelanggaran-pelanggaran pidana dalam Islam, seperti apa hukum mencuri dan apa hukumannya. Begitu pula hukum-hukum yang lain yang terkait dengannya. Demikian pula at-tafaqquh fid din, mempelajari agama, juga mencakup bab as-suluk, bagaimana seseorang berakhlak yang mulia, berperilaku yang baik. Tentu mencakup bab al-adab, adab-adab Islam yang diajarkan oleh Islam, bagaimana dalam bermuamalah. Pertama, muamalah dengan sesama makhluk yang mencakup dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya dan seterusnya. Dan tentu yang lebih dari semuanya itu, yakni bagaimana beradab dengan Allah Azza wa Jal. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini semua adalah bagian daripada at-tafaqquh fid din yang semestinya seorang muslim mempelajarinya, karena kebanyakan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang selalu ia berinteraksi dengannya atau menggunakannya dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Kemudian diterangkan pula oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa masuk dalam tafaqquh fid din adalah ta'allum jami'il wasail al-mu'inah 'ala al-fiqh fid din, mempelajari segala sarana atau ilmu alat yang akan membantu seseorang untuk memahami agama ini, seperti belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Maka ini adalah bagian penting daripada at-tafaqquh fid din, sehingga dengan itu dia akan mengetahui agama secara benar dari sumber aslinya yang berbahasa Arab, yaitu kitabullah dan hadis Rasulullah. Kemudian berikutnya keterangan para as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fid din rahimakumullah, inilah at-tafaqquh fid din. Dan dengan itu seseorang akan memperoleh biidznillah kebaikan dari Allah Azza wa Jal di dunia kemudian di akhiratnya. Sebagaimana ahibati fillah rahimakumullah, hadis ini memberikan suatu pemahaman sebaliknya, yaitu bahwa seseorang yang berpaling daripada ilmu syar'i, yang enggan mempelajari ilmu agama, maka berarti itu pertanda keburukan baginya. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang yang mempelajari agama itu tanda kebaikan, maka yang tidak mempelajari ilmu agama itu tanda keburukan baginya. Ia akan terhambat dan terhalangi dari berbagai macam kebaikan, baik di dunia maupun di akhiratnya. Nas'alullah salamah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan dari hal-hal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayat wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Setelah kita mengetahui bahwa talabul ilm asy-syar'i, mempelajari ilmu syariat merupakan tanda kebaikan bagi seseorang, maka ketahuilah bahwa tidak terlewatkan dari hal itu sesuatu yang sangat penting sebelumnya, yaitu mempelajari al-adab, adab yang mulia, yang dengannya seseorang menghiasi dirinya dengan adab-adab Islam tersebut, sehingga kelak ilmu yang dia pelajari telah dilandasi dengan adab, sehingga kelak ketika dia berilmu menjadi orang yang berilmu dan beradab, ilmu bergandeng dengan adab yang mulia, sehingga akan menjadi manfaat dengan ilmunya dan keteladanannya. Adab yang dimaksud, seorang belajar adab atau beradab sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar atau diterangkan oleh beliau rahimahullah, maksud daripada adab adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq, mengambil budi pekerti yang baik untuk dirinya, melakukan makarimul akhlaq, budi pekerti yang mulia, itulah adab. Sesungguhnya adab dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi, dan itu sebagai tanda kebaikan pula bagi dirinya. Dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi, adab seseorang adalah alamat kebahagiaannya dan kesuksesannya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi, dan sedikitnya adab orang yang kurang beradab apalagi tidak beradab pertanda kehancurannya dan kesengsaraannya. Famastujliba khairu ad-dunya wal akhirah bimithli al-adab, tidaklah kebaikan dunia dan akhirat dapat diperoleh seperti diperolehnya keduanya dengan sebab adab. Famastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab, dan tidaklah terhalanginya seseorang dari keduanya seperti terhalanginya dengan sebab tidaknya seseorang beradab atau kurangnya adab. Sehingga dari keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tampak jelas bahwa adab merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, terlebih talibul ilm, penuntut ilmu agama, karena itu menjadi tanda keberuntungannya dan kesuksesannya, sementara sebaliknya adalah tanda kehancurannya dan kesengsaraannya. Oleh karenanya para ulama kita dahulu rahimahumullah mendahulukan belajar adab terlebih dahulu sebelum ia mempelajari ilmu. Diriwayatkan bahwa sebagian ulama salaf mengatakan kana an-nas yata'allamuna al-adab qabla al-ilm, orang-orang dahulu mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Bahkan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan talabtul adab 30 sana wa talabtul ilm 20 sana, saya belajar adab 30 tahun dan saya belajar ilmu 20 tahun. Sebagian ulama juga mengatakan nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal ilm, kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Ibn Wahab rahimahullah mengatakan ma ta'allamna min adami Malik akthar mimma ta'allamna min ilmihi. Kami belajar dari adab-adab Imam Malik lebih banyak daripada kami belajar daripada ilmunya. Dan diriwayatkan bahwa dahulu orang-orang belajar duduk di majlis Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang sangat banyak, sekitar 5.000 orang. Tapi ternyata yang betul-betul mempelajari ilmu hanya sebagian kecil. Yang lebih banyak mereka mempelajari adab Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dikatakan pula, qala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, kana ar-rajul idza arada an yaktuba al-hadis ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana. Dahulu seseorang bila ingin mulai menulis hadis, dia beradab dulu dan beribadah 20 tahun sebelumnya. Dan masih banyak lagi, ahibati fillah rahimakumullah, ucapan ulama kita rahimahumullah yang menekankan bab adab. Oleh karenanya seorang talibul ilm dan lebih umum kaum muslimin mesti mempelajari dan mendahulukan dan mementingkan adab sebagaimana para ulama dahulu mementingkan adab. Tapi bukan berarti tidak belajar ilmu, namun itu menjadi landasan daripada ilmu. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semuanya orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa aqimish shalah.